Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabihi wa man walahu ba'du. Qala Syekh Abdul Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihi fi kitabil iman Babul Isra'i bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila samawati wa fardis salawat. قال حدثنا شيبان بن باروخ قال حدثنا حماد بن سلامة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يدعو حافره عند منتهى طرفه قال فرقبته حتى أتيت بيت المقدس قال فربطته بالحلقة التي يربط الأنبياء قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة ثم عرج بنا إلى السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولأساتذتنا ولإخواننا المسلمين والمسلمات. قال الإمام مسلم بن حجاج القشيري رحمه الله باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلاة وفرض الصلوات باب tentang peristiwa diangkatnya Nabi صلى الله عليه وسلم ke langit, ke lapisan, ke seluruh lapisan langit yang tujuh, dan tentang kewajiban salat. Ya, dan kata-kata Isra asalnya adalah diperjalankan di malam hari. Asra, ya, yusri, maknanya adalah idza sara fil lail. Jika seorang berjalan di malam hari, bahasa Arabnya adalah asra yusri, diperjalankan di malam hari. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam diperjalankan di malam hari. Al-Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit. Dua perjalanan. Ya, satu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kala itu ditempuh perjalanan satu bulan naik unta. Ya, kemudian dari Masjidil Aqsa ke langit, sampai ke langit ketujuh, melintas langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Sidrah artinya adalah secara bahasa jenis pohon. Sidrah, pohon sidrah, tahun daun pohon bidara di bumi, tapi tak tahu kita bagaimana sidrah di langit. Sidratul Muntaha arti muntaha yang terakhir, karena sampai disitulah ilmu makhluk. Ya, karena disitulah pemberhentian segalanya, naik turunnya makhluk sampai ke sidrah. Di atas sidrah tak ada lagi ilmu makhluk di sana. Ya, jadi inilah namanya mi'raj, dari kata-kata aroja, urija yu'raju, dinaikkan. Berkata Muslim Ibn Hajjaj rahimahullah, Syaiban bin Farrukh meriatkan kepada kami, dan dia berkata Hamad bin Salamah meriatkan kepada kami, dia berkata Thabit al-Bunani meriatkan kepada kami dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah bersabda, Utitu bil buraq, aku dibawakan ke hadapanku al buraq. Al buraq dikatakan di sini wa huwa dabbatun abyad. Dia adalah tunggangan putih, tawilun, yang dia itu panjang, fawqal himari wa dunal bagli, yang tubuhnya itu besarnya adalah lebih besar daripada keledai. Wadun al-bagli, tapi lebih kecil daripada bigal. Al-bigal, ya, adalah peranakan antara kuda dan keledai. namanya Bighal. Maka Bighal ini lebih besar daripada himar, lebih kecil daripada kuda, itu namanya Bighal. Allah mengatakan wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah. Dan Allah ciptakan Bighal, Allah ciptakan hamir, keledai, agar kalian menungganginya dan agar menjadi hiasan bagi kalian. Jadi adapun bentuk buruk itu dikatakan Nabi SAW dia lebih kecil daripada Bighal, lebih besar daripada keledai. Berarti tentunya jauh di bawah kuda. Kemudian fawqal himari dunal bagli yadha'u hafirahu 'inda muntaha tarfih. Dia meletakkan kakinya ya sepanjang penglihatan matanya. Ya. Ini menunjukkan kecepatannya. Ya, di mana sepanjang mana penglihatan terakhir sudah sampai di situ kakinya. Ya, ini kecepatan apa wallahu alam. Sejauh apa dia memandang sudah sampai di situ. Kemudian farakibtuhu, aku pun mengendarainya. Ya, hatta ataitu Baitul Muqaddas, sehingga aku sampai di Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Ya. Adalah rumah Allah Subhanahu wa taala yang disucikan. Baitul Maqdis yang dibangun Ibrahim alaihissalam setelah dibangunnya Ka'bah. 40 tahun setelah Ka'bah dibangun, maka Ibrahim membangun Baitul Maqdis. Baitul Maqdis sekarang disebut dengan nama Al-Aqsa. Al-Aqsa itu adalah tanah, sebidang tanah yang di atasnya ada bangunan-bangunan. Jadi Al-Masjid Al-Aqsa itu bukanlah kubah yang kuning itu saja. Itu namanya Al-Qubbatus Sakhrah. Itu yang dibangun pada masa para penguasa-penguasa Islam. Tapi seluruh yang terdapat di atas sepetak tanah ini itulah namanya Al-Masjidil Aqsa. Di Qubbatus Sakhrah ini ada batu-batu yang menurut sebagian ulama-ulama tafsir dari situlah diberangkatkan Nabi SAW ke atas langit. Ya. Dan adapun tempat orang sholat 5 waktu sehari semalam di sisi masjid yang mereka sebut dengan nama Al-Musallal Qibli. Ya. Al-Musallal Qibli itulah tempat mereka sholat. Jadi inilah Al-Baitul Maqdis, bukan bangunan satu bangunan saja, tapi sebidang tanah dalamnya banyak bangunan-bangunan sekarang tegak. Yang terbesarnya adalah Al-Musallal Qibli dan Al-Qubbatus Sakhrah. Ya, qala, berkata Nabi, farabattuhu bil halaqati allati yarbitu bihi al-anbiya. Maka kuikatkanlah ya buruk tersebut di tempat para nabi biasa mengikatkan di situ kendaraannya atau tunggangannya. Ya. Qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma dakhaltul masjid." Berarti Masjid Al-Aqsa ini juga didatangi para nabi-nabi. Karena dia merupakan kiblat ya bagi sebagian nabi-nabi. Ya. Kiblatnya Bani Israel adalah Al-Masjid Al-Aqsa. Kemudian aku pun masuk masjid. Ya, Al-Masjid. Fasallaitu fihi rak'atain. Aku pun salat di sana 2 rakaat. Tentulah masjid yang Nabi maksudkan di sini adalah tanah, sepetak tanah ini. Wallahu a'lam di mana posisinya kita tak tahu. Ya. Apakah di Musalla Al-Qibli ataukah posisinya di Qubbatus Sakhrah, wallahu a'lam. Thumma kharajtu. Jadi Nabi salat di sana 2 rakaat, kemudian Nabi pun keluar. Faja'ani Jibril alaihi salam. Maka datanglah kepadaku Jibril alaihi salam bi ina'in min khamrin wa ina'in min laban. Menawarkan kepadaku 1 wadah berisi khamar, minuman keras, 1 wadah berisi susu. Fakhtartu li al-laban, Aku pun memilih wadah yang ada padanya susu. Faqala Jibril, maka Jibril berkata, ikhtarta al-fitrah, engkau telah memilih fitrah yang lurus, yaitu susu. Susu yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun khamar dibuat oleh manusia. Ya, ditafsirkan fitrah dengan Islam, engkau telah memilih Islam dan keistiqomahan. Ya. Karena begitu mudahnya susu sebagaimana mudahnya agama. Mudah untuk dicerna, lezat citra rasanya, layak untuk orang-orang yang meminumnya. Berbeda dengan khamar yang merupakan ummul khaba'ith, induk daripada segala keburukan, ya, yang mendatangkan segala macam bentuk kejelekan, ya, dalam keadaan jangka pendek maupun jangka panjang. Khamar itu, miras itu membahayakan, dan Nabi memilih fitrah, susu, dialah Islam. Naam. Summa aroja bina ila samai fastabtaha Jibril faqila man anta, qala Jibril, qila man ma'aka, qala Muhammad, qila wa qad bu'itha ilayhi, qala qad bu'itha ilayhi paputiha lana fa idza ana bi Adam farahhaba bi wada'ali bi khair. Berkata Imam Muslim rahimahullah, "Tsumma 'araja bina ila as-sama'." Jadi peristiwa ini adalah peristiwa yang diriwayatkan Imam Muslim, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjid Al-Aqsa langsung ke langit, peristiwa mi'rajnya. Peristiwa mi'raj. Dan para ulama berselisih tentang mi'rajnya Nabi ke langit, apakah dengan tubuhnya sekalian atau dengan ruhnya saja. Sebagian mengatakan dengan ruhnya, dan itu segelintir dari ulama, kebanyakan ulama, dan itu yang sahih, Nabi dimi'rajkan dengan tubuh dan dengan ruhnya. Ya, karena yang namanya mengendarai tunggangan buruk itu semua sifat tubuh. Ya, diikatkan buruknya, kemudian kata-kata Subhanalladzi asra bi'abdi, segala puji bagi Tuhan Allah yang telah memperjalankan bi'abdihi, dengan hambanya. Kata-kata hamba adalah gabungan daripada ruh dan jasad. Kemudian ya, araja bina ila sama, Jibril pun ya, membawa kami ke langit. Ya, zahirnya ke langit, tak lagi pergi buruk. Ya, Jibril yang bawa Nabi SAW ke langit. Buruk adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja. Adapun dari Masjidil Aqsa ke langit, Jibril yang bawa Nabi Muhammad SAW. Bagaimana membawanya? Wallahu alam. Ya. Fastaftaha Jibril, maka Jibril pun minta dibukakan pintu, yaitu di langit pertama. Faqila man anta, menunjukkan langit-langit itu adalah bangunan-bangunan yang mahakok dahsyat, ada pintu-pintunya. Ya, maka ditanyakan, man anta, siapa engkau? Qala Jibril, berkata Jibril, saya ini Jibril. Ini kalau orang minta untuk masuk ke dalam rumah seorang, minta izin ketika ditanya, man anta, engkau siapa? Tidaklah disebutkan namanya, aku si fulan. Jangan sebutkan saya, karena saya tak siapa saya. Ya, tapi katakan ana fulan. Ya. Jibril mengatakan, saya Jibril. Qila wa man ma'aka, ditanya, siapa yang bersamamu? Qala Muhammad, bersamaku Muhammad. Qila wa qad bu'itha ilaih, apakah dia terutus sebagai nabi? Qala qad bu'itha ilaihi, ya, telah diutus dia sebagai nabi. Ini menunjukkan berita tentang Muhammad sudah diketahui di langit. Cuma sebagian malaikat-malaikat di langit tak tahu dia sudah diutus. Ya, fa futiha lana, maka dibukakan untuk kami pintu langit. Fa idza ana nabi Adam, di sana aku berjumpa dengan Adam alaihissalam, bapaknya manusia. tentunya berjumpa dengan Adam alaihissalam dengan ruhnya, ya, karena jasadnya sudah meninggal. Farhiba bi wada'ali bi khairin, maka dia menyebutku dan mendoakan bagiku kebaikan. Ini menunjukkan bahwasanya ya agama Allah SWT adalah rantaian yang saling mengikat satu sama lain, satu rantai. Adam dan Muhammad semuanya diikat dengan tauhid, tak ada yang berbeda-beda. Semuanya mereka adalah anak beranak, saudara. Naam. Summa aruja bina ila samai thaniyah fastabtah Jibrilu alaihi salam faqila man anta qala Jibril qila wa man ma'aka qala Muhammad qila wa qad bu'itha ilaihi qala qad bu'itha ilaihi faputiha lana fa'iza ana bi ibni khalati Isa bin Maryam wa Yahya bin Zakaria salawatullahu alaihima farahaba wada'awli bi khair. Naam. Kemudian thumma urija bina ila sama, setelah itu kami pun dibawa ke langit. Urija bina ila sama itsaniyah, ke langit kedua. Jadi di langit pertama Nabi berjumpa dengan Adam. Ya. Ini menunjukkan langit itu bertingkat-tingkat. Kalau dalam riwayat Ibnu Mas'ud, kalau saya tak khilaf, langit itu perjalanan dari bumi ke langit pertama perjalanan 500 tahun. Ketebalan langit pertama perjalanan 500 tahun. Dari langit pertama ke langit kedua perjalanan 500 tahun. Ketebalan langit kedua 500 tahun, begitulah hingga langit ketujuh. Jadi walaupun disebutkan sini seolah-olah dekat satu kedua, tidak. 500 tahun perjalanan, tebalnya saja 500 tahun. Maka dibawalah pada langit kedua. Maka Jibril meminta dibukakan pintu. Maka ditanya, ini menunjukkan langit itu berpintu-pintu. Sebagaimana Allah mengatakan, wafutihatis sama'u fakanat abwaba. Ya, maka langit-langit itu memiliki pintu-pintu. Dibukakanlah langit dan dia memiliki pintu-pintu. Di bangunan kokoh berpintu. Tak bisa orang masuk tanpa melangsungi dari pintu. Maka ditanya, siapakah gerangan engkau? Dia berkata, saya Jibril. Ditanya lagi, siapa bersamamu? Jibril mengatakan, Muhammad. Mereka pun bertanya pula, apakah sudah diutus dia sebagai Rasul? Dia jawab, ya, sudah diutus. Ini menunjukkan penghuni langit kedua pun tahu dengan Muhammad SAW. Dia akan diutus. Jadi bisyarah, berita gembira Nabi diutus sudah diketahui oleh para penghuni langit sebelum Nabi diutus. Maka dibukakanlah untuk kami. Di sana aku menjumpai dengan dua ibnail khalah, ya, dengan dua saudara sepupuku dari arah ibu. Ya, dan Nabi yang mulia SAW Muhammad itu dari keturunan Ibrahim, dari anaknya Ismail. Dan Ibrahim memiliki dua orang anak, satu Ismail, satu lagi Ishak. Ishak inilah melahirkan seluruh nabi-nabi Bani Israel. Ya, Yaqub, Yusuf, Isa, Yahya, Zakaria, semuanya dari arah Bani Israel. Karena itulah Nabi menyebutnya, ya, fa'idha ana bibnail khala. Aku menemukan, menjumpai dua orang sepupuku dari arah ibu. Ya, dari arah ibu. Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria salawatullah alaihima. Yang satu Isa masih hidup dengan ruh dan jasadnya. Adapun Nabi Zakaria dan Yahya, wallahu alam, zahirnya dengan ruhnya karena dia sudah meninggal. Adapun Isa Allah angkat ke langit. Ini menunjukkan di langit sana ada kehidupan yang lebih dahsyat, kita tak tahu. Karena itulah ulama mengatakan langit adalah al-alamul ulwi, alam yang tinggi. Dunia al-alamus sufri, alam yang rendah. Ya, di sana ada al-mala'ul a'la, tempat tinggalnya para malaikat-malaikat yang tinggi. Naam. Kemudian farahaba wa da'awali bi khairin. Kedua-duanya menyambutku dan mendoakanku dengan segala kebaikan. Ya, sudah tiga nabi dia jumpai. Jadi langit kedua berjumpa dengan Isa dan Nabi Yahya. Yang Nabi Yahya itu dibunuh matinya, dibunuh oleh raja. Ya. Naam. Summa aruja bi ila samai tsalitsah fastabtaha Jibril baqila man anta qala Jibril qila wa man ma'aka qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam qila faqad bu'isa ilayhi qala qad bu'isa ilayhi fa futiha lana fa iza ana bi Yusuf alaihi salam iza huwa qad u'tiya syatratul husni marhaba wa da'ali bi khair. Nah, kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kembali dibawa Jibril ke langit yang ketiga. Ya. Kemudian Jibril minta kembali bukakan pintu langit, ditanya kau siapa? Dijawab saya Jibril. Ditanya kembali bersama siapa? Kata Jibril bersama Muhammad. Kembali mereka bertanya apakah dia sudah diutus? Ya. Kata Jibril, ya, dia sudah diutus sebagai nabi, menunjukkan penghuni langit ketiga pun tahu nabi itu akan diutus. Bahkan para nabi-nabi semua tahu Nabi Muhammad akan diutus. Sebagaimana termuat dalam surat Al-Imran, Allah telah mengangkat sumpah kepada para nabi, jika dia datang la tu'minun nabihi, kalian wajib beriman dengannya. Ya, wala tansurunnahu, kalian wajib membantunya. Qalu aqrana, semua lain mengatakan kami telah sepakat. Kami mengakui. Ya. Jadi ini menunjukkan nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, nabi yang luar biasa. Setiap nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap nabi dari Allah Subhanahu wa taala, jika kepada mereka diutus Muhammad, mereka wajib beriman dengannya dan wajib membantunya. Semua mereka berikrar ya. Subhanallah. Karena itulah ketika Isa turun di hari kiamat dengan agama Muhammad, bukan dengan agamanya. Bukan dengan agama kaum Nasara, dengan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Nabi Muhammad nabi terakhir. Kalau Isa yang datang dengan membawa agama Nasara, berarti bukanlah nabi terakhir kita Muhammad, tapi Nabi Isa. Nabi terakhir adalah Muhammad. Nabi Rasul terakhir Isa datang hanya menjalankan syariat Muhammad. Ya. Maka dibukakan pintu langit ketiga. Setelah ditanya kau siapa, dia mengatakan Jibril, kau bersama siapa? Bersama Muhammad. Apakah dia sudah diangkat sebagai Rasul? Dia katakan ya. Maka dibukakanlah pintu langit ketiga. Ternyata di sana aku berjumpa dengan Yusuf alaihissalam, dan dia sudah diberikan Allah setengah keelokan paras lelaki. Luar biasa ya. Indahnya Yusuf luar biasa. Semua laki-laki dunia ini dikumpulkan, yang ganteng-gantengnya, yang gagah-gagahnya, setengah kegantengan seluruh laki-laki dunia itu ada pada Yusuf alaihissalam. Bagaimana tak tergila-gila dengannya istri Al-Aziz. Dan ini bukanlah hal yang luar biasa jika dilihat nenek moyangnya Sarah. Sarah adalah wanita tercantik di dunia, yang diberikan setengah kecantikan kaum wanita. Jika dikumpulkan semua wanita cantik-cantik, maka setengah kecantikan mereka itu dikumpulkan semuanya ada pada Sarah. Maka dia pun menyambutku dan mendoakan bagiku kebaikan. Naam. Summa araja bina ila samai rabi'ah fastabtaha Jibril alaihi salam qila man hadza qala Jibril qila wa man ma'aka qala Muhammad qala wa qala bu'isa ilaihi qala pada Bu Isa ilaih paputihalana faiza ana bi Idris marhaba wa da'ali bi khair qala Allahu azza wa jalla wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Kemudian Jibril kembali naik ke atas langit keempat. Jibril membawa nabi, summa araja bina, kemudian Jibril membawa kami ke langit keempat. Kemudian Jibril minta dibukakan pintu langit keempat. Ditanya siapa ini? Dijawab inilah Jibril. Ya. Bersama siapa? Bersama Muhammad. Apakah dia sudah diangkat sebagai nabi? Dikatakan ya. Dibukakanlah pintu langit keempat. Kemudian ketika itu Nabi SAW di langit keempat menjumpai Idris. Iblis menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan baginya kebaikan. Berkatalah Allah Azza Jalla, wa rafa'nahu makanan 'aliyah. Sungguh kami telah mengangkat Idris pada tempat yang tinggi. Ya subhanallah, mereka sudah berada di alam al-ulwi, alam yang tinggi para nabi-nabi ini. Dengan ruh-ruhnya, bahkan ruh sebagian hamba Allah sudah masuk ke surga. Ruhnya para syuhada langsung dibawa burung-burung di surga. Ya, kesana kemari berjalan. Kemudian Allah mengatakan, wa rafa'nahu makanan 'aliyah, kami angkat dia pada tempat yang tinggi. Naam. Summa araja bina ila sama'il khamisah fastabtaha Jibril qila man qila man hadha qila man hadha qila man ma'aka qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam faqad bu'itha ilayhi faqad qila qad bu'itha ilayhi qala qad bu'itha ilayhi faputiha lana fa iza ana bi Harun alaihi salam Farhaba wa da'ali bi khair. Naam, kemudian kata Jibril, kembali aku, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kemudian kembali Jibril membawa kami ke langit yang kelima, lapisan langit yang kelima. Maka Nabi, Jibril kembali minta dibukakan, ditanya siapa ini, dikatakan Jibril, bersama siapa? Bersama Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Dikatakan ya, dia sudah diutus, menunjukkan penghuni langit kelima pun tahu dengan Muhammad dia akan diutus. Kemudian bukakanlah pintu langit kelima. Di sana Nabi berjumpa dengan Nabi Harun. Kemudian dia pun menyambut Nabi dan mendoakan baginya kebaikan. Naam. Summa arajabina ila sama'is sadisah fastabtah Jibril alaihissalam qila man haza qala Jibril qila man ma'aka qala Muhammad qila qad bu'itha ilayhi qala قد بوئس إليه ففتح لنا فإذا أنا بموسى عليه السلام فرحب ودعا لي بخير. Kemudian kata Jibril, kata Nabi yang mulia SAW, ya. Kemudian Jibril membawaku ke langit keenam. Kembali diminta untuk dibukakan pintu langit keenam. Ditanya ini siapa? Jawablah Jibril, bersama siapa? Bersama Muhammad. Apakah sudah diutus sebagai Rasul dia? Dikatakan ya. Penghuni langit keenam pun tahu Jibril akan bahwasanya Nabi akan diutus. Dibukakanlah pintu langit keenam. Ya. Kemudian di sana Nabi SAW berjumpa. Kata Nabi, aku berjumpa dengan Musa. Maka dia pun menyambutku dan mendoakan bagiku kebaikan. Naam. Summa araja bina ila sama'is sabi'ah fastabtaha Jibril faqila man hadha qala Jibril qila wa man ma'aka qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam qila wa qad bu'itha ilayhi qala qad bu'itha ilayhi fa putiha lana fa iza ana bi Ibrahim alaihi salam musnidan zahrahu ila al baitil ma'mur wa iza huwa yadkhuluhu kulla yawmin sab'una alfan malakin la ya'uduna ilayhi. Hasbuka. Berkata Nabi kita yang mulia Rasulullah SAW, kemudian aku pun dibawa oleh Jibril ke langit ketujuh, ke langit yang terakhir. Langit tujuh lapis bumi ini pun tujuh lapis. Kita tak tahu apa yang dimaksudkan dengan tujuh lapis bumi ini, mana lapisan yang dimaksudkan, Allah alam. Maka dibukakanlah pintu, minta dibukakan pintu langit, ditanya ini siapa? Dijawablah Jibril, bersama siapa? Bersama Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Dia katakan ya. Menunjukkan penghuni langit ketujuh pun tahu Nabi itu akan diutus. Dibukakanlah pintu langit dan di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Ibrahim. Kata Nabi, fa'idha Nabi Ibrahim. Di sana aku berjumpa dengan Ibrahim, kakek Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim. Musnidan dhahrahu ila baitil ma'mur. Dia sedang menyandarkan punggungnya ya kepada al-baitul ma'mur. Secara bahasa arti al-baitu artinya rumah, al-ma'mur artinya yang dimakmurkan. Wa idza huwa yadkhuluhu kullu yawmin 70 alfa malakin la ya'uduna ilai. Ternyata Baitul Ma'mur itu adalah rumah di atas langit ketujuh yang dimasuki malaikat setiap harinya sejumlah 70 ribu malaikat. Kalau sudah masuk, mereka keluar, tak boleh masuk kedua kalinya. Setiap hari hanya boleh sekali seumur hidup malaikat masuk ke Al-Baitul Ma'mur. Itulah Ka'bahnya para malaikat di atas langit ketujuh. Ka'bah kita di Makkatul Mukarramah. Kawan-kawan sekalian, sudah jam 6. Ya, kita sampaikan di sini dulu. InsyaAllah besok kita lanjutkan lagi. Ya, walaupun tak tuntas hari ini, insyaAllah besok kalau ada umur kita. Subhanakallah bihamdika. Shallu ala ila anta. Astaghfiruk wa atubu ilaika.